Keterkaitan dan kesepadanan link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Kebudayaan Kemendikbud, tapi juga peran serta perusahaan-perusahaan. Saat menghadiri peresmian program kelas budaya industri di SMK Tuna Serapan Pati Kamis lalu 24 Agustus 2018, Kasubdit Lasjurdin SMK Kemendikbud RI Saryadi STMBA berharap dunia industri harus ikut berperan mewujudkan keterkaitan dan kesepadanan link and match sehingga SMK bisa menghasilkan lulusan yang dapat memenuhi kebutuhan industri. Jadi industri sudah memformulasikan profil seperti apa lulusan yang mereka kehendaki dan di program yang ada di sekolah dirancang bersama-sama antara SMK dengan industri. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana SMK mampu merespon kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Saryadi mengatakan dalam konsep ini memang lebih erat kaitannya dengan karakter. Sedang program kelas budaya industri yang mulai dikembangkan SMK sekarang ini, tutur Saryadi, lebih kepada penanaman seseorang lulusan yang harus memiliki sikap ketika yang bersangkutan berada di industri. Konsepnya itu sebenarnya tidak hanya budaya industri. Ketika anak-anak itu nanti berada di luar sekolah, apa yang dipelajari melalui budaya industri ini bisa diterapkan di lingkungan. Karena di situ ada konsep bagaimana 5S atau 5R yang menjadi budaya industri itu bisa bisa diterapkan di dunia usaha di lingkungan masing-masing. Kasubdit Lasjurin SMK Kemendikbud RI Saryadi STMBA juga mengapresiasi Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang turut memberikan pelatihan bagi guru di 15 SMK yang mulai menerapkan program kelas budaya industri sesuai standar industri. Agus Pambudi, Kabar Baru Paspati.